Oh, my God. Thank you.

Wa yaqulu

Kadang-kadang ini mampu sama, sopir yang dia masih kuat sama, berjodoh. nanti segera mendaki ke atas acara. Kemudian kepala Thank you. Semoga Allah berkenan untuk menjaga kepada seluruh